Sesi hiburan sedikit boleh ya, Kiai? Hey. Boleh deh. Sesi hiburan. Oke. Okay. Lagu-lagu pop itu ada Benang Merah dengan lagu Barat, Jenderal. Kemudian lagu-lagu gambus ada Benang Merah dengan Arab. Itu juga lagu dangdut ada Benang Merah dengan India. Boleh kan nyanyi India? Oke, okay. Saya tujukan khusus buat istri tercinta, Rika Rahim. Ini lagu buat Rika doang, yang lain gak boleh dengar. Oh, Yeah.